wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan masih terkait kapan tanggungan zakat itu sudah lepas. Kemarin disebutkan hadis-hadis kalau sudah diserahkan ke amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah kaum muslimin, maka sudah sah zakatnya. Berikutnya, wa akhraja Ahmadu min hadisi Anasin anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syaukani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadisi Anas, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala li Rasulillah, berkata kepada Rasul, ida adaitu zakata ila rasulika, jika saya membayar zakat kepada utusanmu, kepada petugasmu, gitu. Faqad bari'tu minha ilallahi wa rasulihi, apakah aku sudah berlepas tanggungan darinya kepada Allah dan Rasulnya? Apakah sudah sah aku membayar zakat kepada petugasmu, gitu, petugasmu wahai Rasul, gitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, sudah lepas tanggungan. Ida ataitaha ila rasuli, jika engkau telah membayar zakat kepada utusanku, kepada petugasku, faqad bari'at bari'ta minha ilallahi wa rasulihi, sungguh engkau telah berlepas tanggungan kepada Allah dan Rasulnya. Falaka ajruha, maka engkau sudah mendapatkan pahalanya. Wa ismuha ala man badalaha, adapun dosanya atas orang yang membelokkannya. Zakat misalnya tidak disalurkan pada tempatnya. Ya sudah, kamu sudah dapat pahala yang berdosa yang membelokkannya. Amilnya yang berdosa gitu, yang membelokkan. Dalam catatan kaki dikatakan rawahu Ahmad wal Hakim wa shahahahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim rahimahumallahu taala wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam Al Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui kesahihannya oleh Al Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kultu, namun aku katakan, kata muhakkik, kata peneliti hadis ini, ar-rajihu anna fihi inqita'an, yang rajih hadis ini inqita', ya, terputus sanadnya, terputus dhaif berarti. Fa inna Sa'id bin Abi Hilal, maka sungguhnya dalam hadis ini ada seorang rawi namanya Sa'id bin Abi Hilal, lam yasma' min Anas, tidak mendengar langsung dari Anas bin Malik, tidak ketemu gitu. sehingga ketika tidak ketemu maka hadisnya terputus. Wa hadisuhu mursal, dan hadisnya mursal. Mursal min kismi dhaif. Mursal termasuk macam-macam hadis dhaif gitu. Adapun maknanya sahih, maknanya sahih gitu. Selaras dengan hadis-hadis sahih yang sebelumnya. Kemudian wa akhraja al-Baihaqi min hadisi Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ida ataka musaddaqun, apabila datang kepadamu musaddaq, ini petugas zakat. Fa'tihi sodakotaka, berikan olehmu sodakohmu. Sudah, bayarkan ke dia kalau datang petugas. Fa'in iktada alaika, kalau dia melampaui batas atasmu, zakat yang kamu berikan itu dibelokkan gitu, untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan zakat. Yakni iktada alaika, bermelampaui batas atasmu, fawallihi dhahraka, maka palingkan punggungmu. Sudah, jangan dianggap, sudah biar aja. Kalau sudah diberikan kepada petugas yang sah, kemudian oleh petugas yang sah dibelokkan, ya sudah, palingkan punggungmu. Enggak usah digetuni sudah. Enggak usah disesali. Gitu. Wala tal anhu, dan jangan laknat dia. Jangan doakan kejelekan sudah. Sudah, jangan digubris. Jangan, palingkan punggungmu darinya. Jangan kamu melaknatnya, mendoakan kejelekan kepadanya. Waqul, dan ucapkan. Ini berdoalah kepada Allah. Allahumma inni ahtasibu ilaika wa ma uhida minni. Berdoalah kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Allahumma, mim di situ perubahan dari ya. Asalnya ya Allahu, ya Allah gitu. Ya-nya dipindah jadi mim. Allahumma dipindah di belakang jadi mim. Maka artinya sama, ya Allah gitu. Sebagaimana disebutkan dalam mulakhas qawaidul lughah. Ya, mulakhas qawaidul lughah, buku kuning itu. Sampulnya kuning. Bukan kitab kuning ya, kitabnya putih. Tapi sampulnya kuning. Ringkasan kaidah-kaidah nahwu lughah. Jadi Allahumma itu artinya ya Allah. Mim di situ di akhir perubahan dari ya, ya Allahu gitu aslinya. Ya Allah, inni ahtasibu, sesungguhnya aku mengharap, ilaika kepadamu, ma uhida minni, apa yang diambil dariku. Ini dipungut zakat dariku, tapi diselewengkan oleh petugas zakat. Sudah, berdoa, saya berharap pahala darimu ya Allah atas apa yang diambil dariku gitu. Dalam catatan kaki dikatakan rawahul Baihaqi wa isnaduhu dhaifun, tapi sanadnya dhaif. Fihi majhulun, padanya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Rawi majhul itu tidak dikenal. Kok bisa tidak dikenal? Karena tidak dikomentari oleh para ulama lain. kalau dikomentari si fulan sikoh terpercaya, berarti dia dikenal, enggak majhul karena dikomentari ulama lain. Atau dikenal daib, si fulan daib, berarti ma'ruf, dikenal, tapi dikenal daibnya. Lah ini enggak dipuji juga enggak dicela. Ulama lain enggak memuji, enggak mencela. Kalau ada rawi enggak dipuji, enggak dicela, itu rawi majhul. Kita enggak tahu rawi ini jujur apa enggak. Taunya rawi jujur itu kalau dipuji ulama lain. Ya, rawi ini tercatat dalam kitab ini dipuji oleh ulama fulan. Berarti rawi itu baik gitu. Dikenal. Tapi enggak ada yang muji, enggak ada yang mencela, berarti majhul gitu. La rawi majhul kalau meriwayatkan hadis, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif karena yang meriwayatkan enggak dikenal. Enggak dipuji ulama lain, juga enggak dicela oleh ulama lain, namanya majhul atau masturul hal. Tidak dikenal keadaannya, seperti itu. Sehingga hadisnya dhaif. Tapi dari sisi makna ya seperti itu sudah, yang penting bayar sudah. Kemudian beliau menutup poin ini rahimahullahu taala, wa qad dhahaba ila ma dallat alaihi hadhil adillatu al jumhuru. Dan sungguh jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tadi. Sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif gitu. Mayoritas para ulama pendapatnya seperti itu. Yang penting sudah bayar zakat ke petugas resmi, baik dibelokkan atau tidak, sudah sah. Disalurkan dengan sebagai masna mestinya atau disalurkan dengan tidak sebagaimana mestinya, maka zakatnya sah gitu. Zakatnya sah, ini pendapat jumhur. Wa anna daf'a ila sultani, dan bahwasanya menyerahkan zakat ila sultan, ini kepada penguasa, au bi amirihi atau bi amrihi, atau kepada petugasnya, amirihi ya, kepada amirnya, petugasnya, gubernurnya, bawahannya, itu yajza maluka, yajza maluka, mencukupi hartamu itu sudah sah gitu, sudah cukup. Wa in sarafaha fi ghairi masrafiha, ya, wa in sarafaha, walaupun petugas tersebut sarafaha itu memalingkannya kepada selain masrafnya, yakni jalur-jalur penyalurannya, disalurkan tidak pada tempatnya gitu. Sawa'un kana adilan, sama saja apakah sultan, penguasa, petugas zakat resmi tersebut adil, au jairan ataupun jahat, ya, ataupun jahat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari poin yang ke-7. Berikutnya bab baru, bab masarifus zakati. Masarif yakni penyaluran-penyaluran zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat gitu. Kata Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala, hiya samaniyatun, yang berhak mendapat zakat ada 8 golongan, ada 8 orang, ini 8 golongan. Kama fil ayati, sebagaimana tersebut dalam ayat, yakni surat At-Taubah ayat 60. Yang punya kitab antum tulisi surat At-Taubah ayat 60, surat ke-9 atau surat Al-Bara'ah. Di situ enggak dicantumkan dalam kitab, maka nyari sendiri dalam ayat. Karena dalam kitab darori enggak disebutkan, maka nanti kita ambilkan penjelasannya dari Taisir Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Ini Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca matannya dulu. Wa tahrumu ala Bani Hasyim, dan zakat itu haram untuk Bani Hasyim. Jadi keturunannya Hasyim haram menerima zakat. Ya, ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahibul Bait. Keluarga Nabi dari keturunan Bani Hasyim itu tidak boleh diberi zakat, tidak boleh menerima zakat. Termasuk Nabi sendiri tidak menerima zakat. Kenapa kok demikian? Sebagian ulama menyebutkan ilahnya tersebut dalam hadis, yakni ausahun nas. Zakat itu ausah, yakni kotorannya manusia. Jadi manusia itu punya dosa-dosa. Salah satu untuk membersihkan dosa itu zakat. Dengan amalan zakat, dosa seseorang berguguran, ya, jadi bersih gitu. Itu salah satunya. Dan banyak amalan yang menggugurkan dosa-dosa. Jadi salah satunya zakat. Jadi karena zakat itu untuk menggugurkan dosa, maka disebut ausah, yakni kotoran gitu, seperti itu. Yakni kotoran dosa maksudnya. Sehingga Nabi tidak pantas menerima zakat. Juga Bani Hasyim dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mawalihim, dan maula-maula, ya, wali-wali, maula-maula, yakni bekas budak dari Bani Hasyim juga tidak boleh menerima zakat. Wa alal agniyai, dan juga orang kaya. Orang kaya tidak berhak menerima zakat. Wal aqwiyai al muktasibina, orang-orang yang kuat yang punya pekerjaan, ya, punya gaji, punya honor, punya tunjangan, gitu, orang-orang kuat, ekonominya kuat, gitu, tidak berhak menerima zakat, gitu. Itu matannya. Kemudian sarahnya, yang pertama, masarifus zakati samaniyatun, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Aku katakan, Al-ayatul karimatu qad tadamanat as-samaniyata. Ayat Allah yang mulia, surat At-Taubah ayat 60, sungguh telah mencakup 8 samaniyatal anwa'a, yakni 8 macam. Alladhinahum masarifus zakat, yang mereka itu adalah orang-orang yang disalurkan kepadanya zakat, zakat diberikan kepadanya gitu. Sekarang kita lihat siapa 8 itu, ditulis ya. Nanti kalau enggak lupa ditanya siapa orang-orang yang berhak menerima zakat gitu. Kita baca ayatnya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu, hanya saja sodakoh-sodakoh itu, yakni zakat itu, lil fuqara'i, yang pertama ini, untuk orang-orang fakir. Fuqara', ya, pertama fuqara', orang fakir. Kemudian wal masakini, yang kedua orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Nanti dijelaskan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Yang jelas fakir sama miskin beda gitu. Yang ketiga, kata Allah, wal amilina alaiha, petugas-petugas zakat. Jadi petugas zakat digaji, ya, diberi upah. Loh, ibadah kok diberi upah? Enggak apa-apa. Ibadah diberi upah enggak apa-apa. Jihad diberi upah enggak apa-apa. Ghanimah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam Bajah Qulubil Abrar, dulu umat-umat terdahulu ghanimah itu dibakar, enggak boleh dibagi. Dapat harta rampasan perang, dikumpulkan, dibakar. Kemudian setelah datang Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ghanimah dihalalkan. Ghanimah dikumpulkan, dibagi. Jadi peserta perang dapat bagian ghanimah gitu, dapat bagian ghanimah. Kenapa dulu enggak boleh, setelah sekarang kok boleh gitu? Dijelaskan Syekh Sa'di rahimahullah, imannya sahabat Nabi beda dengan imannya umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, keikhlasannya di bawah keikhlasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu dikhawatirkan kalau ghanimah boleh dibagi, maka jihadnya tidak ikhlas. Kasihan. Karena keikhlasannya di bawah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keikhlasannya kuat. Allah beri anugerah keikhlasan yang lebih tinggi dari umat-umat terdahulu. Sehingga ghanimah dibagi tidak membuat rusak keikhlasan mereka. Mereka masih ikhlas berjihad fisabilillah walaupun dapat ghanimah gitu. Sehingga itu dihalalkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan untuk umat-umat yang terdahulu, seperti itu. Sehingga amil zakat dapat upah dapat gaji dari zakat, enggak apa-apa gitu. Jadi masih bisa dikompromikan antara ikhlas dengan gaji. Ya, orang itu masih bisa ikhlas dalam keadaan menerima gaji gitu. Jadi itu masa beramal kok digaji berarti enggak ikhlas no gitu, enggak. Masih bisa orang itu beramal dengan ikhlas walaupun digaji, seperti itu. Yang ketiga itu tadi ya, ketiga. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang ditundukkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya. Apa maksudnya ini? Nanti dijelaskan Syekh Sa'di rahimahullah. Yang kelima. Wa firriqabi. Untuk memerdekakan budak. Ya, budak muslimin. Dimerdekakan dengan uang zakat. Gitu. Yang keenam. Wal gharimina, orang-orang yang terbelit hutang. Terbelit hutang. Terlilit kok terbelit. Terlilit hutang. Jadi orang terlilit hutang, enggak bisa bayar. Maka di bantu dengan zakat gitu. Yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berperang, dapat zakat juga dapat ghanimah kalau menang gitu. Dapat zakat, dapat ghanimah. Tapi ini kalau belum masuk diwan, tidak tercatat sebagai tentara negeri. Kalau tentara negara tercatat mendapat gaji tiap bulan, enggak dapat zakat. Ini khusus orang yang berjihad dan belum dapat gaji. Tidak termasuk dalam catatan diwan, yakni tentara negeri. Jadi ini yang dapat zakat ini tentara swasta. Ada tentara swasta? Tentara swasta mujahidin yang tidak tercatat oleh pemerintah gitu. Kalau yang tercatat sudah dapat gaji enggak gitu. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil itu anak jalan. Tapi maksudnya orang yang kehabisan bekal di jalan. Walaupun di rumahnya sana kaya. Ya. Di rumahnya sana kaya, dia membawa uang, dikira cukup, ternyata hilang di jalan. Kehabisan bekal di jalan, uangnya hilang. Maka dibantu dengan zakat. Kemudian kata Allah, faridatan minallahi, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang dijelaskan satu persatu oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Yang pertama yakni fakir, orang fakir. Antum tulis, orang fakir itu pengertiannya apa? Orang fakir pengertiannya apa? Siapa nanti? Antum nanti jadi petugas zakat, jadi bisa menilai ini fakir atau miskin, dapat bagian banyak atau di bawahnya gitu. Al-fakiru adalah bi annahu alladhi la yajidu syai'an. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Atau yajidu ba'da kifayatihi, atau memiliki sebagian kecukupannya, tapi duna nisfiha, di bawah setengahnya. Maksudnya, kebutuhan dia setiap bulan itu 1 juta. Kebutuhan hidupnya itu 1 juta. Kebutuhan makan, minum, kebutuhan pokok ya. Pulsa enggak dihitung. Pulsa bukan kebutuhan pokok. Snack-snack enggak dihitung. Jadi yang penting makanan pokok. Apalagi yang penting kebutuhan pokok. Kebutuhannya 1 juta. Sedangkan penghasilannya 400 ribu. Berarti di bawah setengah. Setengah kebutuhannya 500 ribu. Sedangkan kebutuhannya dalam sebulan 1 juta untuk makan, untuk kebutuhan pokok. Maka itu miskin. Coba diulang, apa miskin itu? Fakir kok miskin? Fakir. Keras tapi keras, harus keras. Seperti itu. Punya tapi tidak mencukupi gitu. Enggak punya apa-apa, atau punya tapi enggak mencukupi, di bawah setengah, itu fakir. Sekarang wal miskin, pengertian orang miskin. Alladhi yajidu nisfaha fa'aksara. Orang yang memiliki separohnya atau lebih. Separohnya atau lebih. Wala yajidu tamama kifayatihi. Dan tidak mendapatkan kesempurnaan kebutuhannya. Saya ulangi. Orang yang memiliki separohnya atau lebih dan tidak memiliki kesempurnaan kebutuhannya. Gambarannya tadi, kebutuhan hidup sebulan 1 juta. Ya, 1 juta. Tapi dia penghasilannya 700 ribu. Kebutuhannya 1 juta, tapi penghasilannya 700 ribu. Berarti enggak sempurna kebutuhannya. Lah 700 ribu itu lebih dari separuh, lebih dari 500 ribu. Berarti orang seperti ini fakir atau miskin? Yang noleh ke belakang, yang noleh ke belakang. Fakir apa miskin? Ya kamu. Ya kamu. Kopiah hitam, ya kamu. Berapa? Kalau orang seperti ini fakir apa miskin? Miskin gitu. Sudah gamblang bedanya fakir sama miskin? Apa coba? Kalau fakir, yang gemuk. Kalau fakir apa, miskin apa? Lengkap borongan, ha? Yang keras tapi. Kalau miskin, kalau keinginannya banyak, ingin mobil, ingin motor, ingin kulkas, ingin itu, ingin itu, ingin itu, enggak bisa beli, fakir apa miskin? Enggak fakir, enggak miskin. Asal kebutuhan pokoknya tercukupi. Cuma enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak. Kebutuhannya tercukupi, berarti kaya gitu. Karena mobil bukan kebutuhan pokok, motor bukan kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok dalam agama itu sandang, pangan, perumahan. Kayak nafkah dalam pembahasan kitabun nikah. Jadi nafkah itu sandang, pangan, perumahan. Motor enggak masuk, pulsa enggak masuk, apalagi lebih-lebih pesawat terbang gitu ya, enggak masuk gitu. Itu fakir dan miskin. Yang ketiga, yakni amil, amil zakat. Wahum kullu man lahu amalun, adalah semua orang yang punya kerja dalam zakat. Wasughlun fiha, memang sibuk ngurusi zakat. Min khifdin laha, menjaganya, menjaga harta zakat. Aujabalaha min ahliha, atau memungut dari orang-orang yang wajib membayarnya gitu. Aura'in, atau memelihara zakat tersebut. Auhamilun laha, atau mengangkutnya. Aukatibun, atau sekretarisnya, sekretarisnya gitu. Aunahwidhalik, atau semisal itu. Maka orang-orang yang seperti ini, sekretarisnya, bendaharanya, pemungutnya, pengangkutnya, penjaganya, itu amil. Itu fayu'tuna li'ajli amalatihim, maka dia diberi zakat karena sebab kerjanya. Wahiya ujratun, dan ini adalah upah ya. Li a'malihim fiha, karena pekerjaannya gitu. Ini tadi yang saya sebut, boleh amalan soleh itu dapat upah gitu ya. Amil zakat, amalan baik dapat gaji, enggak apa-apa gitu. Dan orang masih bisa ikhlas dengan mendapatkan gaji gitu. Jadi enggak, konsekuensinya kalau ikhlas itu enggak nerima gaji, enggak gitu. Jadi nerima gaji ikhlas bisa, tentunya ya perjuangan menjaga hati supaya ikhlas walaupun menerima gaji gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin. Cukup mungkin sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.